Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا اما بعد اخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini kita akan mulai kajian pembahasan tentang puasa Ramadan. Karena sekarang kita di bulan Syaban, sebentar lagi atau bulan depan kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan untuk berlomba-lomba melakukan ketaatan amal saleh, kebaikan dilipat gandakan padanya. Padanya terdapat malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka perlu bagi kita untuk merojaah kembali, mengulang-ulang kembali pembahasan tentang puasa, agar nantinya ketika masuk bulan Ramadan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu melaksanakan ibadah puasa maupun ibadah-ibadah yang lainnya yang disyariatkan di bulan Ramadan di atas ilmu, di atas basirah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kitab yang akan kita baca dalam pembahasan ini tentang puasa Ramadan dari kitab Al-Mulakhasul Fikhi. Al-Mulakhasul Fikhi karya Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk isi kitab ini. Qal muallif Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala Kitabus Siyam, kitab siyam tentang puasa. Ada beberapa bab yang akan beliau terangkan, jelaskan dalam Kitabus Siyam. Yang pertama, babun fi wujubi shaumi Ramadan waqtih. Bab wajibnya puasa Ramadan dan waktunya. Yang berikutnya, babun fi badi shiyamin yaum nihayatih. Bab awal berpuasa, waktu berpuasa dan berakhirnya. Kapan mulai menahan diri dari pembatal puasa, dan kapan masuk waktu berbuka. Kemudian selanjutnya, babun fi mufsidati shaum, bab tentang pembatal-pembatal puasa. Yang berikutnya, babun fi bayani ahkamil qada lis siyam, bab penjelasan hukum-hukum mengqada puasa. Bagi yang tidak berpuasa memiliki udzur, misalnya karena sakit atau karena safar, bagaimana cara mengqadanya. Kemudian yang berikutnya, babun fi ma yalzamu man aftara likibarin aw maradin, bab apa yang diharuskan bagi yang tidak berpuasa karena lanjut usia tua atau karena sakit, marad, penyakit. Ini bab-bab yang akan beliau jelaskan pada kitab usyam ini, kitab puasa. Bab yang pertama, babun fi wujubi shaumi ramadhana waqtih. Bab wajibnya puasa Ramadan dan waktunya. Shaumu syahri ramadhana ruknun min arkanil Islam. Puasa di bulan Ramadan termasuk dari rukun Islam yang lima. Berpuasa di bulan Ramadan termasuk dari rukun Islam. Wa fardun min furudillah, dan di antara kewajiban dari kewajiban yang Allah wajibkan atas hambanya. Ma'lumun min ad-din bid-darurah, diketahui dari agama ini dengan pasti. Itu hampir setiap muslim, hampir semuanya tahu wajibnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan termasuk dari rukun Islam yang lima. Wa yadullu 'alal kitab wa sunnah wal ijma', yang menunjukkan puasa Ramadan wajib termasuk rukun Islam berdasarkan Alkitab, Al-Quran, Sunnah Rasulullah dan ijma', kesepakatan kaum muslimun. Tiga dalil menunjukkan wajibnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan termasuk rukun Islam. Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW dan kesepakatan kaum muslimun, ijma'. Qala Allah Ta'ala, dalil dari Al-Quran, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Dalam ini jelas menunjukkan wajibnya puasa Ramadan, wajibnya berpuasa. Dan karena keutamaan ibadah puasa ini bukan hanya disyariatkan pada umat ini, namun juga disyariatkan pada umat-umat sebelumnya. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Demikian juga penyebutan kewajiban puasa pada umat-umat sebelum kita ini untuk meringankan, untuk menghibur, meringankan, bahwa yang terkena kewajiban puasa bukan hanya kita saja, namun juga umat-umat sebelumnya. Karena sebuah amalan yang asalnya berat, karena seorang diperintahkan meninggalkan sesuatu yang biasa dia lakukan setiap harinya, makan, minum, kesenangan-kesenangan yang mubah yang biasa dilakukan setiap harinya, ketika diperintahkan untuk ditinggalkan dalam berapa waktu, yang asalnya berat, namun sesuatu yang berat jika dilakukan oleh banyak orang, bukan hanya dia saja yang melakukannya, itu akan terasa ringan. Namun jika dia sendiri saja yang melakukannya, yang menanggung beban tersebut, akan terasa berat bagi dia. Sehingga ketika disebutkan diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Nah, ini untuk meringankan, nah, menghibur umat ini, nah, agar mereka tidak merasa berat dalam menjalankan ibadah ini, nah. Karena ibadah ini bukan hanya saja diwajibkan atas umat ini, namun juga diwajibkan atas umat-umat sebelumnya. Ila qawli, sampai firmannya pada ayat yang berikutnya. Syahr Ramadan alladhi unzila fil Qur'an hudal linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, terdapat petunjuk bagi manusia, keterangan al-huda dan al-furqan. Petunjuk dan al-furqan, pembeda kandungan Al-Qur'an, terdapat petunjuk dan juga ilmu pembeda antara kebenaran dengan kebatilan, antara petunjuk dengan kesesatan, dan seterusnya. Sebagai furqan, pembeda ilmu, maka barang siapa di antara kalian mendapatkan, menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Ini sangat jelas, menunjukkan wajibnya berpuasa Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian menyaksikan, mendapatkan bulan Ramadan, hendaknya dia berpuasa. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan asal perintah itu menunjukkan wajib. Wa ma'na kutiba furida. Ma'na kutiba furida, diwajibkan. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Wa qala faman syahida minkum asy-syahra falyashum. Dalam ayat ini Allah mengatakan, barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Wal amru lil wujub, perintah di sini menunjukkan wajib. Berpuasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Ini di antara dalil dari Al-Qur'an. Dari surah Al-Baqarah ayat 185. Adapun dalil dari sunnah, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khams. Islam dibangun di atas 5 perkara. Wa dzakara minha shoma Ramadan. Di antara yang Rasul sebutkan dari 5 rukun Islam adalah berpuasa di bulan Ramadan. Bunyal Islam ala khams. Ada ingat hadirnya siapa ini? Siapa sahabatnya, siapa perawinya? Sudah lewat juga di Al-Arba'in Nawawiyah. Andaman. Hendak. Siapa sahabatnya dan siapa perawinya? Naam, ahsanta. Dari sahabat Abdullah bin Umar, riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Kemudian kata beliau, wal ahadith fi dalalati ala fardiyyati wa fadli kathiratun mashhurah. Hadith-hadith yang menunjukkan wajibnya berpuasa Ramadan dan keutamaannya, hadith-hadithnya banyak dan masyhur, terkenal, sudah diketahui. Di antaranya tadi hadith yang beliau bawakan, hadith dari sahabat Abdullah bin Umar, riwayat Bukhari Muslim. Demikian juga hadis-hadis yang lainnya. Wa jama'al muslimuna 'ala wujubi shaumih wa anna man ankarahu kafar. Dan kaum muslimun sepakat wajibnya puasa Ramadan. Dan bahwasanya barang siapa mengingkari kewajibannya maka dia kafir. Barang siapa mengingkari kewajiban puasa Ramadan maka dia kafir. Karena mengingkari perkara yang sudah jelas dalam agama ini. Walaupun dia berpuasa, walaupun dia berpuasa namun mengingkari kewajibannya, mengatakan misalnya puasa Ramadan hanya sunnah saja, tidak wajib, dan dia berpuasa, ini kafir, mengingkari kewajibannya. Adapun yang meyakini kewajibannya namun dia bermalas-malasan, tidak mau berpuasa, dia yakin puasa Ramadan itu wajib, termasuk rukun Islam, namun dia malas, tidak mau berpuasa, ini masih lebih ringan. Fasik, meninggalkan kewajiban, namun tidak sampai tingkatan kafir. Yang pertama tadi lebih berat, yang mengingkari kewajibannya. Kemudian kata beliau, wal hikmatu fi syar'iyyati shiyam anna fi tazkiyatan lin nafs. Hikmah disyariatkan yang berpuasa untuk membersihkan jiwa. Wa tathhiran, mensucikan. Wa tanqiyatan laha min al-akhlaqir radhi'ah, membersihkan jiwa dari campuran yang jelek. Wal akhlaqir radhilah, akhlak yang rendah. Li'annahu yudayyiqu majari asy-syaitan fi badan insan. Karena dengan berpuasa mempersempit jalan-jalannya syaitan pada badan manusia. Li'anna syaitan yajri min ibni Adam majraddam. Karena syaitan bisa masuk pada manusia lewat saluran aliran darahnya. Syaitan bisa masuk pada manusia lewat aliran darahnya. Untuk menggoda manusia, membujuk manusia berbuat maksiat. Dia bisa masuk pada manusia melalui aliran darahnya. Fa'idha akal aw syariba in basadat nafsu li syahwat. Jika dia makan atau minum maka jiwanya gembira, senang dengan syahwat. Perkara-perkara yang sesuai dengan kesenangannya, hawa nafsunya. Wadha'afat iradatuha wa qallat raghbatuha fil ibadat. Lemah keinginannya, sedikit semangatnya untuk beribadah. Ini semakin terbuka jalan-jalan untuk syaitan masuk padanya, menggodanya. Sehingga jiwanya senang terhadap syahwat, perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsunya, dan keinginannya, semangatnya untuk ibadah melemah, berkurang. Wasawmu alaksi min dalik, sementara puasa kebalikannya. dengan berpuasa semakin mempersempit jalan-jalan syaitan, sehingga keinginannya untuk beribadah akan semakin kuat, semakin tinggi semangatnya untuk beribadah. Wa fi shaumi tazhidun fid dunya wa syahawati wa targhibun fil akhirah. Ini hikmah yang pertama dalam berpuasa untuk membersihkan dirinya, mensucikan dirinya dari akhlak yang buruk, yang jelek. Demikian juga dalam berpuasa dan antara hikmah yang lainnya, membuat dia zuhud dalam dunia dan kesenangan dunia, agar tidak tamak rakus dalam kesenangan dunia, perkara dunia. Dan buat dia terhib, mendorong dia untuk beramal untuk akhiratnya. Agar semakin kuat kecintaannya, kesenangannya, semangatnya beribadah untuk akhiratnya. Targhibun fil akhirah. Wa fihi, dan pada berpuasa pula, di antara hikmah yang lainnya, ba'ithun al-'athfi 'alal masakin, mendorong dia untuk ataf merasa kasih sayang muncul, menimbulkan, memunculkan kasih sayang terhadap orang-orang miskin. Wa ihsasun bi alamihim, merasakan sakitnya mereka, kesusahannya mereka. Lima yadhukuhu sha'imun min alamil ju' wal 'atash, karena orang yang berpuasa merasakan pedihnya, susahnya lapar dan dahaga. Ketika dia berpuasa, merasakan sakitnya, susahnya lapar dan dahaga, haus, dia ingat saudara dia yang fuqara wal masakin, yang kesusahan mendapatkan makanan, minuman. Ini membangkitkan, munculkan kasih sayang dia terhadap saudara-saudaranya. Ini di antara hikmah-hikmah disyariatkannya berpuasa. Dan yang paling besarnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Dengan disyaratkan puasa agar semakin menambah ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita semakin kita jaga, agar keharaman-keharaman yang Allah larang kita darinya semakin kita meninggalkannya, menjauhinya. Jika perkara yang tadinya mubah kita terbiasa melakukannya, kita mampu meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala dalam waktu berpuasa, makan minum pembatal-batal puasa, perkara yang sudah terbiasa kita melakukannya, kita mampu meninggalkannya pada waktu berpuasa, maka seharusnya perkara yang Allah haramkan selama-lamanya kita harus lebih mampu untuk meninggalkannya. Kemudian kata beliau, li'anna shauma fi syar'i huwa, karena puasa dalam syariat, yaitu pengertian dari puasa, Al-imsaku biniyah an asya'a makhsusah, menahan diri dibarengi dengan niat dari perkara khusus, pembatal-pembatal puasa. Min aklin wa syurbin wa jima'a ghairi dzalik, baik itu makan, minum, jima' dan selain itu. Mimma warada bi syar, yang disebutkan dalam syariat. Dari pembatal-pembatal puasa. Wa yatba'u dzalikal imsak 'anil rafath wal fusuq, dan masuk menahan diri dari ucapan keji dan kefasikan. Bukan hanya sebatas makan, minum, jima', namun juga menahan diri dari dosa-dosa, ucapan-ucapan keji, kefasikan, maksiat, juga harus menahan diri darinya. Karena barang siapa berpuasa namun tidak menahan diri dari kefasikan, dari dosa-dosa, boleh jadi dia tidak mendapatkan faedah pahala dari puasanya, hanya sebatas mendapatkan merasakan lapar dan dahaga, namun tidak berpahala. Jika dia berpuasa namun tidak meninggalkan, tidak menahan diri dari dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lahu hajah fi an yada' ta'ama wa syarabah aw kama qala. Barang siapa tidak meninggalkan ucapan dosa, perbuatan dosa, maka Allah tidak butuh pada ibadah dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak butuh pada puasanya. Jika dia berpuasa namun tidak meninggalkan ucapan-ucapan dosa, perbuatan-perbuatan dosa, maksiat. Barang siapa seperti ini, dia berpuasa namun tidak menahan diri dari dosa-dosa, ucapan-ucapan dosa, amalan-amalan dosa, maksiat, maka Allah tidak menerima puasa. Allah tidak butuh kepada puasanya. Dimingkannya dalam hadis yang lainnya yang dikuatkan oleh Syalban dalam Sahih Jami'. Rubba shaimi laysa min shaumi ilal ju' wal 'atash. Terkadang ada orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan faedah dari puasanya kecuali sebatas lapar dan dahaga. Tidak dapat pahala. Ada orang yang berpuasa seperti itu. Dia tidak mendapatkan faedah, manfaat dari puasanya kecuali hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga, namun tidak dapat pahala. Diterangkan oleh para ulama, boleh jadi karena tidak ikhlas dalam puasanya, atau tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa ketika sedang berpuasa. Ini pengertian dari berpuasa. Yang menahan diri dibarengi dengan niat dari pembatal-pembatal puasa, mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Niat dalam ibadah itu dua macam. Niat ibadah itu sendiri, misalnya niat puasa Ramadan, dan niat untuk siapa dia berpuasa. Itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat puasa Ramadan dan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah Allah, mengharapkan keridhaan dari Allah, mengharapkan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, wajib wujub shaumil yaumi dan mulai wajibnya berpuasa dalam hari al-yaumi. Ketika seorang berpuasa, kapan dia diwajibkan menahan diri dari pembatal-batal puasa? Bitulu'il fajri tsani, mulai wajib menahan diri dari pembatal-batal puasa dengan terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq. Naam, karena fajar dua macam, fajar shadiq dan fajar kadzib. Waktu diwajibkan mulai dia berpuasa, mulai menahan diri dari pembatal-batal puasa adalah dengan terbitnya fajar yang kedua, fajar shadiqah. Adapun fajar kadzib ini belum diwajibkan, belum diwajibkan mulai berpuasa menahan diri padanya ketika muncul fajar kadzib. Nanti ketika muncul fajar yang kedua, fajar shadiq, nah barulah dia diwajibkan menahan diri dari pembatal-batal puasa, mulai tidak boleh lagi makan, minum dan seterusnya. Dan dengan terbitnya fajar yang kedua ini, ini merupakan tanda juga masuknya, awal masuknya waktu sholat subuh. Sudah masuk waktu isya? Sudah masuk? Masih ada kelanjutan penjelasan beliau tentang bab yang pertama ini dari kitab Siyam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.